Jombang yang saya cintai bersama Panama Production. Pertama HM Audio Rental untuk AMC-nya Indonesia. Kita goyang hoa hoa bro untuk Jombang. Tasya, Rosmala, Adela, Adela, Adela. Yeah. Tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu?